Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Sad ini dalam masalah jurumiyah, i'lam anala tansibun nakirat bighairi tanwinin idha basharatin nakirata walam tatakarrar la nahu la rajula fiddari. Failam tubashirha wajaba rafu wa wajaba tikraru la nahu la fiddari rajulun wala mra'atun. Fain takararat la jaza i'maluha aw ilgha'uha. Fa in syi'ta qulta la rajula fiddari wala mra'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun fiddari wala mra'atun. Qala rahimahullahu ta'ala syarah la annafiyah lil jinsi. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala, i'lam saddara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hadal bab bi kalimati i'lam min najli an tantabih. Mu'allif mengawali bab ini dengan kata i'lam agar engkau memiliki perhatian, memperhatikan apa yang disampaikan. Annala tansibun nakirat bighairi tanwinin. Min hadhihi kalimah ahadna amalaha la menasabkan nakirah dengan tanpa nuwin. Dari kata ini kita ambil amalannya, fa'amalu la nafil jinsi nasbu. Amalan la nafil jinsi adalah menasabkan, ka'amali inna tamaman, seperti amalan inna tamaman, maksudnya persis. Menasabkan isimnya. Wa inna tansibul isma wa tarfu al khabar. Inna menasabkan isim dan merafakan khabar. Hadha amaru la annafil jinsi. Ini pun juga sama amalan la annafil jinsi, juga sama, yaitu menasabkan isim dan merafakan khabar. Lakin yaqulu an-nakirat. Namun Ibn Jurum rahimahullah menyatakan an-nakirat, yakni menasabkan itu pada nakirah. Fala tansibu al-ma'arifa la an-nafil jinsi, tidak bisa menasabkan isim-isim ma'arifah, hanya bisa menasabkan nakirat. Fala qulta masalan la zaida qa'ibun la yumkinu an tansiba zaidan, tidak mungkin kamu nasabkan zaid karena isim la, tidak mungkin, tidak bisa Limadha, kenapa? Liannahu ma'rifah. Karena Zaid itu ma'rifah, isim alam. La itu amalan pada nakirah. Sehingga tidak bisa dikatakan Zaid isim la. Karena Zaid isim alam dan isim alam termasuk ma'rif. Wala kulta, kalau kamu juga bilang lal kaumu qadimun. Layumkinu tansib al-kaum. Tidak mungkin kamu nasabkan al-kaum li'annaha ma'rifah, karena kata kaum juga ma'rifah. Dia muhalla mu'arraf dengan al. Fahiyya la ta'malu illa fi nakirat. Hiya yani la an-nafi al-jins, tidak beramal kecuali pada nakirat. Hadza syartuha, ini syaratnya, yaitu beramal pada nakirah. Amaluha an-nasbu, amal dan nasab, menasabkan. Wa ma'muruha labud dan yakuna nakirah, dan ma'mulnya yang dinasabkan harus isim nakirah. Qala bi ghairi tanwin. La yunawwanu ismuha abadan. Yani isim la tidaklah dinafikan, tidaklah ditanwin selamanya. Dia tidak ditanwin. Fataku lumasalan la rajula qaimun, tanpa tanwin. Wala takul la rajulan qaimun. Tidak bisa kamu katakan la rajulan, tetapi yang benar adalah la rajula qaimun, tanpa tanwin. Idan la nafil jinsi tansibu bisalati syurut. Jika demikian berarti la nafil jinsi menasabkan dengan tiga syarat. Al-awwal an yakuna ma'muluha nakiratain, ma'mulnya dah harus nakirah dua-duanya. Fala ta'mal fil ma'arif, tidak beramal pada nama ma'arif. Athani antubashira an-nakirah, bertemu langsung dengan nakirah tersebut, tidak ada fasil. Yang ketiga, Allah tatakarrar, dan la'nya tidak berulang. Amma amaru, hadapun amalannya adalah fahuwa an-nasbu bighairi tanwin, menasabkan dengan tanpa tanwin. Qaluna la ilaha illallah. La ilaha illallah hada min hadal bab, masuk dalam bab ini. La nafiyah li jins, ilaha ismuha, isim la nafiyah jins, karena ilah nakirah. Mubashirun lah, bertemu langsung dengan la, dan dia mansub tanpa tanwin, ghair munawwad. La ilaha illallah. Contoh lainnya adalah la kitaba maftuhun. La kitaba maftuhun sahih. Kitaba isim la, dia mansub dengan tanpa tanwin. La jabana mahmudun, ini contoh juga sahih. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala la rajula fiddari. Nakuru la nafiyah diljinsi. Rajula ismuha mabni al-fathi bimhai nasab. Mabni al-fathi, irabnya mabni al-fathi bimhal nasab. La nakuru mansubun biha. Nakul mabniyun al-fathi bimhai nasab. Fiddar jar majrur muta'alliqun bimahdhufin khabaruha. Laqulta la rajula qa'imun. La nafiyah jins. Rajula ismuha, isim la. Mabniyun al-fathi fi mahali nasab. mabniyun al-fatih bi mahal nasab qaimun khabaruha marfu'un biha wa mutarafihi al-dhamma zahira ala akhirih. Naam, Allah alam. Assalamualaikum.